tad'uka ila al-wuqu' fiha, akan menggiring kamu untuk kamu jatuh ke dalam fitnah itu. Naam. Wa man wajada malja'an aw ma'adzan, dan barang siapa yang mendapati malja', tempat perlindungan, aw ma'adzan atau kama'ad, sama tempat perlindungan. Ini keraguan dari perawinya, ya, dari perawi keraguannya, apakah Rasulullah menyatakan malja' atau ma'ad. Barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung, falya'udzbi, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Naam. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, selebihnya ikhwan insyaallah kita bacakan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu, hafizakumullah.